أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di kota Makassar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang senantiasa berbuah barokah, pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sedikit insyaallah kita muraja'ah terkait beberapa permasalahan seputar siang Ramadan. Mengingat pada hari-hari ini kita sudah berada di bulan Syaban, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa siang Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dalam hadis Jibril yang ma'ruf, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jibril bertanya tentang Islam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di antaranya adalah puasa Ramadan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan bunyian Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Muttafaqun alaih. Islam dibangun di atas lima pondasi: syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat menunaikan ibadah haji, dan yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat lain, didahulukan saum Ramadan baru kemudian menunaikan ibadah haji. Ketika sesuatu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi, sebagai salah satu pondasi dari pondasi-pondasi agama ini, maka berarti sesuatu itu betul-betul sangat penting bagi kehidupan kaum muslimin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan pertama kali pada tahun 2 Hijriah. Berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, belum ada kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Kapan kewajiban itu ada? 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya melakukan puasa di bulan suci Ramadan? Disebutkan oleh ulama sebanyak 9 kali. Pada awalnya puasa di bulan suci Ramadan di saat turun kewajibannya bersifat pilihan. Apa yang dimaksud pilihan? Yang dimaksud dengan pilihan adalah boleh untuk tidak berpuasa namun membayar fidyah. Membayar fidyah berupa makanan untuk fakir miskin, walaupun berpuasa lebih baik. Walaupun berpuasa lebih baik dibandingkan yang tidak berpuasa. Sehingga di awal adanya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, boleh bagi seseorang tidak berpuasa namun konsekuensinya membayar fidyah. Fidyah dijelaskan oleh ulama ada 2 kategori, walaupun sasarannya adalah fakir miskin. Yang pertama adalah bentuk bahan makanan mentah, makanan pokok, beras dan yang semisalnya. Takarannya adalah nisfu sha', setengah dari zakat fitrah. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah 3 kilo berarti 1 kilo setengah. Kategori yang kedua adalah dalam bentuk makanan yang siap saji, sudah siap untuk disantap. Ada nasinya, ada lauknya, dan hal-hal lain yang menjadikan makanan itu adalah makanan yang siap saji. 1 kali dikeluarkan mewakili 1 hari. Ini awal mula datangnya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan tidak lagi bersifat pilihan. Awal mula datangnya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan termaktub dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, maksudnya puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini pada asalnya. Prakteknya bersifat pilihan. Hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, masih pada ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, karena ayat puasa di bulan Ramadan banyak terkandung di dalam surat Al-Baqarah, yang terintinya ayat 183 hingga 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Ayat inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai penegas bahwa puasa di bulan suci Ramadan tidak lagi sebagai pilihan dalam arti yang sudah dijelaskan. Meskipun seseorang mampu mengeluarkan fidyah, tapi setelah turunnya ayat ini wajib melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ini babnya lain, orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa namun berkewajiban mengganti di hari lain. Barang siapa yang sakit atau bepergian di bulan suci Ramadan, dia tidak berpuasa karena itu adalah sebuah keringanan baginya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka berkewajiban menggantinya di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah proses awal diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadhan yang merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Apa hikmah dari puasa di bulan suci Ramadhan? Hikmahnya terkandung jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah tujuan yang luar biasa, hikmah yang luar biasa. Hikmah tertinggi dari menunaikan puasa di bulan suci Ramadhan. Apabila diperhatikan seluruh ibadah terkait dengan puasa di bulan suci Ramadhan memang benar-benar sebagai tempaan untuk menuju insan yang bertakwa. Kita bisa bayangkan meninggalkan makan, minum, syahwat sejak terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh, hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari hal-hal yang tadinya dibolehkan di dalam kehidupan, namun khusus di saat bulan Ramadan ada aturan tersendiri untuk benar-benar menahannya. Demikian pula terkait ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, di saat menjalankan puasa tersebut betul-betul ditanamkan al-akhlak al-karimah untuk menjaga lisannya, untuk menjaga perbuatannya, untuk menjaga tindak tanduknya, jangan sampai melakukan qauluzzur atau fi'luzzur, ucapan-ucapan yang jelek, yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi puasa yang dikerjakannya. Sejauh mana pengaruhnya? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa yang dia kerjakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla az-zur, qawla az-zur yang dimaksud di sini sifatnya umum. Hal-hal, ucapan-ucapan yang jelek yang tidak berguna. Wal 'amal bihi juga demikian. Perbuatan-perbuatan yang jelek yang tidak berguna, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Apa yang sudah dia lakukan, meninggalkan makan dan minumnya. Belum lagi di malam harinya, ditempa dengan qiyam Ramadan. Berikutnya lagi, terdapat hasungan-hasungan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Demikian pula di akhir-akhir asyrul awakhir bulan Ramadan, ada tuntunan untuk beriktikaf dan berbagai ibadah lainnya yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, yang betul-betul dapat mengantarkan pribadi muslim menjadi insan yang bertakwa. Dan ini tidak dimiliki, atau kesempatan ini tidak ada di selain bulan suci Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu hikmah terbesar dari disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. Harapannya seseorang keluar dari bulan suci Ramadan menjadi insan yang bertakwa, akhlaknya menjadi lebih baik, ibadahnya menjadi lebih baik, kesabarannya menjadi lebih baik dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, kesabarannya di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, ma'isyah dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya syariat puasa di bulan suci Ramadan akan semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya. Dan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan, tidak terjadi pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Mengapa? Karena khusus di bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai karunia kepada kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun naar wa suffidat asy-syayaatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibuka oleh Allah pintu-pintu al-jannah dan ditutup pintu-pintu neraka, serta syayatin, syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita alami dan kita saksikan bagaimana nuansa ibadah dan melakukan kebaikan fi'lul khairat di bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan selainnya. Syiar Islam betul-betul nampak. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan karunia dan keutamaannya kepada kaum muslimin untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan membelenggu syaitan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, tamu agung bagi kita. Hendaknya kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Rasulullah SAW memberikan bisyarah kepada para sahabatnya ketika akan datang bulan suci Ramadan, agar para sahabatnya betul-betul mempersiapkan diri menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua memanjangkan umur kita hingga bisa mendapati bulan Ramadan yang ada di hadapan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, bulan suci Ramadan ini memiliki keistimewaan selain apa yang tadi telah disebutkan, bahwa di bulan suci Ramadan terkumpul sekian banyak amalan-amalan besar dalam Islam. Berawal dari diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah ila sama'id dunya, ke langit yang paling bawah, yang terdekat dengan bumi ini, di bulan Ramadhan, jumlatan wahidatan, di malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Di mana itu? Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, di langit terdekat dengan bumi, jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Baru kemudian Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah munajjaman mufarraqan, secara berangsur-angsur. Selama hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasbitan di qalbihi, dalam rangka untuk mengokohkan jiwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah kita tahu di bulan suci Ramadan terdapat puasa Ramadan, juga terdapat qiyam Ramadan, juga terdapat i'tikaf, juga terdapat zakatul fitr di penghujung bulan Ramadan. Berikutnya terkait masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, dalam syariat ini diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru wa aftiru li ru'yatihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan sabit Ramadan, dan berhari rayalah ketika melihat bulan sabit Syawal. Maka disyariatkan, dan alhamdulillah pemerintah kita betul-betul memperhatikan permasalahan ini. Pada tanggal 29 Syaban dilakukan ru'yatul hilal. Hilal itu artinya bulan tanggal 1. Dilakukan pada tanggal 29 Syaban untuk mengetahui apakah besok Ramadan ataukah tidak. Biasanya munculnya seiring dengan terbenamnya matahari di tanggal 29 Syaban tersebut. Ketika nampak hilal, berarti besoknya, berarti setelah itu, setelah terbenam matahari, sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dimulailah sholat tarawih. Dan besoknya berarti berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun apabila setelah dilakukan ru'yatul hilal pada tanggal 29 Syaban tersebut tidak tampak hilal, tidak terlihat, baik kondisinya mendung ataukah tidak mendung, dilakukan ru'yatul hilal tidak tampak, maka besok masih tanggal 30 Syaban. Inilah yang diistilahkan dengan al-ikmal, disempurnakannya hari, hitungan hari bulan Syaban menjadi 30 hari. Besoknya, besok lusanya berarti tanggal 1 Ramadan. Demikian pula ketika hendak mengakhiri puasa di bulan Ramadan. Juga demikian, pada tanggal 29 Ramadan sore hari dilakukan rukyatul hilal. Prosesnya juga sama seperti tadi. Ketika muncul hilal bulan Syawal, berarti besok sudah hari raya, malam sudah tidak sholat terawih lagi. Namun jika ternyata tidak terlihat, berarti besok masih tanggal 30 Ramadhan. Yang terpenting bagi kita di sini, tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam terkait masuk dan keluarnya bulan suci Ramadhan dengan rukyatul hilal, tidak dengan hisab falaki, tidak dengan ilmu hisab. Kemudian puasa Ramadan ini wajib bagi siapa? Puasa Ramadan ini wajib bagi seorang muslim atau muslimah, muslim atau muslimah yang sudah menginjak usia baligh. Muslim baligh, aqil, berakal dan qadir ala shaum, mampu untuk melakukan puasa, serta tidak ada penghalang-penghalang lain, terutama kaum wanita ketika datang bulan haid ataupun setelah melahirkan dengan adanya nifas. Ini orang yang berkewajiban untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Baiknya dilanjutkan pada Isya atau baik. Ini memasuki waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan pada salat Isya biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.